Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين معاشر الأحبة رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang telah Allah berikan demikian banyaknya yang kita tidak mampu untuk menghitungnya. Di antara kenikmatan yang Allah Jalla wa'ala berikan adalah kenikmatan kesehatan, kenikmatan kita waktu, umur yang Allah Jalla wa'ala telah tentukan untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, menjalankan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Maka kita lakukan, menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala, salat lima waktu, salat subuh yang telah kita lakukan. Semoga Allah Jalla wa'ala tetapkan sebagai amalan yang makbul, amalan yang diterima. Salat yang didahului dengan salat sunnah sebelumnya, yang lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Dua rakaat sebelum salat al-fajr. Alhamdulillah kita bisa menyempatkan dan kita berusaha untuk tidak tertinggal tentang dua salat tadi. Setelah kita tunaikan salat subuh, kita berusaha untuk meluangkan waktu, mengkaji, membahas ilmu yang Allah Jalla wa'ala turunkan, Al-Quran, demikian pula hadis Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduknya kita menjadi nilai ibadah yang mulia di sisinya dan menjadi beratnya timbangan amalan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sisi lain kita juga berusaha untuk menjadikan duduknya kita membahas setelah ditunaikannya salat subuh sampai kita memanfaatkan waktu sampai terbitnya matahari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih terus melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih, sudah sampai pada bab yang ke-32. Bab itu beliau bawakan 3 hadis dan 2 hadis padanya sudah kita sebutkan kajian yang sebelumnya. Mengingatkan bahwa bab ke-32 tentang ismu qati'ir rahim, tentang dosa orang yang memutuskan hubungan silaturrahim. Berikutnya, hadis yang ketiga dengan urutan ke-66. Al-Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihi membawakan riwayatnya. Haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan, menyampaikan suatu riwayat kepada kami, yaitu Adam bin Abi Iyas. Qala, maka Adam menyatakan, haddathana Ibnu Abi Dzi'ib, telah membawakan berita atau menceritakan kepada kami seorang perawi yang bernama Ibnu Abi Dzi'ib. Ibnu Abi Dzi'ib qala, menyatakan, haddathana Sa'id bin Sam'an, telah mengatakan bahwa Sa'id Ibnu Sam'an telah menyatakan, qala, kata Sa'id, sami'tu Abu Hurairah, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yata'awwad min imaratis sibyan was sufaha. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, yata'awwad min imaratis sibyan was sufaha. Faqala Sa'id ibnu Sam'an, maka Sa'id bin Sam'an melanjutkan, fa akhbarani ibnu Hasanah al-Juhani, telah memberitakan kepadaku ibnu Hasanah al-Juhani, annahu qala li Abi Hurairah, bahwa ibnu Hasanah tadi menyatakan atau bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ma ayatu dzalik, tentang apa perkara itu, ayat apa yang menyebutkan padanya. Qala, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, an tuqta al arham wa yuta al magwi wa yu'sa al mursyid. Demikian riwayat yang sudah kita simak bersama. Riwayat melalui jalan Sa'id ibnu Sam'an. Melalui jalan Sa'id ibnu Sam'an yang menyatakan, aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yata'awwad. Yata'awwad artinya berlindung. Dari kata ta'awwad, yata'awwad. Naam. Yata'awwad maknanya berlindung. Naam. Beliau berlindung min imaratis sibyan. Berlindung dari imarah as-sibyan. Berkuasanya as-sibyan. Naam. As-sibyan itu jamak dari kata sobi. Naam. Yang mana sobi itu adalah anak kecil yang lebih muda dari gulam. Naam. Maka di sana ada beberapa istilah. Ada as-sobi, ada al-gulam. Naam. Ada as-syab, ada ar-rajul. Nah, maka as-sabi tingkatannya atau secara usia lebih muda dibandingkan al-gulam. Gulam mungkin anak kecil tapi sudah mulai beranjak remaja. Nah, itu gulam. Sebagaimana hadis menyebutkan, ya gulam sammillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengajarkan suatu adab kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Naam. Maka beliau panggil dengan gulam yang ketika itu beliau masih kecil. Masih usia dini. Sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan suatu adab yang mulia, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah dengan mengucapkan bismillah, dan makanlah dengan apa yang dekat denganmu. Nah, Artinya dari hadis itu, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memanggil, "Ya gulam." Sedangkan sobi adalah tentunya lebih muda dari usia gulam. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berlindung dari berkuasanya as-sibyan, anak yang masih muda belia, bahkan mungkin lebih muda dari itu. Nah, wasufaha, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berlindung dari berkuasanya as-sufaha. As-sufaha jamak dari kata as-safih. Jamak dari kata as-safih. Yang mana as-safih itu berasal dari kata al-khiffah. Al-khiffah artinya suatu hal yang ringan. Menunjukkan muttarib la istiqamah lahu, bahwa dia itu masih guncang, masih labil, tidak istiqamah. Nah, karena belum ada keteguhan padanya sehingga masih bisa berubah-ubah. Nah, terkadang yang menurut ini dia baik, padahal semestinya tidak demikian. Karena kedangkalan dari akalnya. Maka as-safih bisa berarti pula al-jahil, orang yang masih jahil. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berlindung dari kedua golongan tadi, as-sibyan dan juga as-sufaha. Ketika beliau ditanya, ada apa dengan imaratus sibyan? Jika kekuasaan itu dipegang oleh anak yang masih usia dini. Beliau radhiyallahu anhu menjawab, in ata'tumuhum halaktum ay fi dinikum. Jika engkau taati mereka, maka niscaya akan membinasakanmu. Artinya dari urusan agama kalian. Karena dia orang yang masih perlu diarahkan. Sehingga ketika sudah ditempatkan pada posisi yang belum waktunya, maka niscaya akan membawa malapetaka atau membawa kebinasaan, akan menuntun yang di bawahnya tadi ke arah yang tidak jelas. Nah, maka oleh karenanya idza ata'tumuhum halaktum. Jika engkau taati mereka, niscaya akan membinasakan kalian. Sementara keharusan seseorang yang dipimpin adalah mentaati kepada pemimpinnya. Tentu di dalam perkara yang ma'ruf. Keharusan untuk mentaati, mendengar dan taat kepada yang memimpin, yang telah dipilih secara sah keberadaannya. Wa in asaitumuhum ahlakukum. Jika engkau membangkangi mereka, tidak mentaati mereka, ahlakukum, niscaya akan membinasakan kalian pula. Artinya fi dunyakum, dalam urusan dunia kalian. Yang kemudian zihabun nafs dan juga zihabul mal au bihima, akan hilangnya jiwa dan atau pula hilangnya harta atau mungkin kedua-duanya. Nah, jiwa akan tidaklah berarti, demikian pula harta kekayaan yang dipegangnya, maka tidaklah akan terurus dengan baik karena menyerahkan urusan bukan kepada ahlinya. Demikian pula as-safih. Karena dia adalah orang yang jahil, yang tidak selayaknya dia untuk memegang sesuatu kekuasaan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berlindung dari dua golongan tersebut. Kemudian Sa'id bin Sam'an menyatakan telah memberitakan kepadaku Hasanah al-Juhani. Nah. Sebatas dari apa yang sudah disebutkan tadi, mungkin kita bertanya, apa kaitannya dengan bab? Bab yang disebutkan tentang silaturrahim, yang artinya dosa tentang orang yang memutus silaturrahim, apa kaitannya dengan yang disebutkan tadi bahwa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berlindung dari kepemimpinan As-Sibyan dan juga As-Sufaha. Nah, kaitannya bisa diketahui setelah kelanjutannya, yaitu perkataan Sa'id bin Sam'an telah memberitakan kepadaku Ibnu Hasanah al-Juhani bahwa beliau bertanya kepada Abu Hurairah, apa maksud ayat itu? Atau maksud perlindungan tadi? Qala, maka Abu Hurairah menyatakan, antuqta' al-arham. Dengan sebab meletakkan orang yang tidak semestinya, maka akan terjadi terputusnya hubungan al-arham, hubungan silaturrahim. Sudah barang tentu. Nah, karena dia memimpin tidak pada arah yang tepat, sehingga mengakibatkan sekian sisi, dan diantaranya antuqta al-arham, akan terputusnya silaturrahim. Terjadi perpecahan pada rakyatnya, karena dia adalah orang yang dungu, orang yang jahil, orang yang masih usia dini, yang belum banyak berpengalaman dengannya, sehingga mengakibatkan sekian bahaya, diantaranya akan terputusnya silaturrahim. Wa yuta al-maghwi, kemudian juga akan terputus orang yang mengajak kepada kesesatan. Yang kedua adalah orang yang mengajak kepada kesesatan itu akan ditaati. Yuta' akan ditaati. Kenapa demikian? Karena yang memimpin menempatkan orang-orang yang dipilihnya bukan pada tempatnya. Sehingga terjadilah orang yang menyesatkan tadi dituruti. Dipilihlah sembarangan orang, ditempatkan tetapi bukan pada keahliannya. Akhirnya mengakibatkan dampak yang negatif kepada lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wa yu'sa al-mursyid, mengajak, yang mengajak kepada kebenaran itu yu'sa, ditentang. Justru yang mengajak kepada al-haq disingkirkan, bahkan diintimidasi atau mungkin diasingkan, ditentang, tidak diikuti apa yang disampaikan. Itulah yang terjadi, dampak-dampak disebabkan karena imaratus sibyan was-sufaha. Sehingga dengan itu, tahulah kita mengapa beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meletakkan hadis ini pada bab itsmu qati'ir rahim. Berkaitan dengan dari sisi riwayat, hadis ini dikatakan dhaif oleh Asy-Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi, kecuali pada ucapan Sa'id bin Sam'an bahwa Abu Hurairah berlindung dari imaratus sibyan was-sufaha. Sampai di situ sahih. Sampai di situ kata Syekh Al-Albani sahih. Adapun perkataan Sa'id bin Sam'an yang menyatakan telah memberitakan kepadaku Ibnu Hasanah al-Juhani dan seterusnya, maka di sana ada kedhaifannya. Nah, Syekh Al-Albani hanya menyatakan sahih sampai Imaratus Sibyan was-Sufaha. Demikian keterangan yang bisa kita dapatkan. Nah, adapun dari sisi periwayatan, kita telusuri satu demi persatu. Kata Imam Bukhari rahimahullah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas. Nama ini bukan yang pertama kita ketahui, bahkan di awal-awal kita mempelajari kitab ini. Tepatnya pada hadis yang kedua. Tepatnya pada hadis yang kedua. Kalau kita sudah sampai hadis ke-66, maka sudah kita dapati nama Adam bin Abi Iyas pada hadis yang kedua. Siapa beliau kalau begitu? Adam bin Abi Iyas adalah Abul Hasan Al-Asqalani Al-Khurasani dari negeri Khurasan. Beliau dari negeri Al-Khurasan, Abul Hasan Al-Asqalani. Siapa beliau statusnya? Beliau adalah seorang yang thiqah, beliau makmun, yang aman riwayatnya. Min khiyari khalqillah, termasuk pilihan dari makhluknya Allah. Sari'ul khat, cepat beliau ketika mencatat atau menulis. Nah, ini penting. Karena dalam belajar, ketika mengambil ilmu, menimba ilmu dari seorang syekh, dari seorang guru, ustaz, ketika memberikan keterangan, mungkin tidak bisa kemudian perlahan-perlahan, yang seringnya adalah ucapan lebih cepat dibandingkan menulis. Sehingga ketika di situ diperlukan kecepatan di dalam mencatat. Nah, artinya catatan itu ketika ingin rapi nanti berikutnya. Tapi adapun di saat hadirnya di dalam majelis, maka yang bagaimana bisa mengejar apa yang disampaikan atau dijelaskan. Nah, di dalam menukil. Maka Adam bin Abi Iyas termasuk sari'ul khat yang cepat dalam masalah mencatat, yaktubu inda syu'bah, yang mencatat di sisi Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa Adam bin Abi Iyas termasuk berguru atau menimba ilmu dari Syu'bah. Nah, beliau wafat pada tahun 220 Hijriah dan mencapai usianya sekitar 90 sekian tahun. 90 sekian tahun rahimahullah ta'ala. Adam bin Abi Iyas menyatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Dzi'ib. Ibnu Abi Dzi'ib, saya telusuri, saya cari-cari sejak semalam tidak ketemu. Nah, Allahu a'lam, barangkali antum punya catatan, silakan diberitahu di mana pernah diketemukan nama Ibnu Abi Dzi'ib. Karena di dalam kitab ini tidak disebutkan lagi tentang biografi beliau, menunjukkan yang mensyarah kitab ini sudah pernah menyebutkannya. Tapi wallahu a'lam, ketika saya cari-cari tidak ketemu siapa Ibnu Abi Dzi'ib. Baik, kita lalui. Ibnu Abi Dzi'ib menyatakan haddatsana Sa'id bin Sam'an. Ini baru kita dapatkan saat ini. Sa'id bin Sam'an adalah seorang yang thiqah. Seorang yang thiqah. Berkata Imam Al-Hakim rahimahullah, tabi'i ma'ruf. Beliau seorang tabi'in. Seorang dari kalangan tabi'in. Tabi'in itu golongan atau fase setelah sahabat. Setelah zamannya sahabat, maka zamannya tabi'in, yang mengikuti atau murid-muridnya, para sahabatnya Nabi radhiyallahu anhu majma'in. Maka Sa'id bin Sam'an tabi'i ma'ruf, seorang tabi'i yang ma'ruf. Nah. Akan tetapi kata al-Imam Al-Azdi, berkata Imam Al-Azdi, dhaif, bahwa Sa'id bin Sam'an adalah yang seorang yang dhaif. Berdasar dari itu, maka Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan hadisnya ini dhaif, kecuali kalimat aku telah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berlindung dari imaratus sibyan was-sufaha. Naam. Itulah yang bisa kita katakan. Naam. Kita hanya bisa mengikuti para ulama pendahulu kita. Kita masih belum apa-apanya dalam ilmu hadis. Kita baru berusaha dan masih jauh dengan para ulama ahlul hadis. Kalau kita belum bisa seperti mereka, mereka sudah berlari, kita merangkak saja belum, maka setidaknya kita mengembalikan keilmuan tadi kepada mereka yang sudah mumpuni, yang sudah mendalami, yang sudah pakar dalam masalah ini. Sehingga kita menisbatkan bahwa Syekh Al-Albani mendhaifkan. Kita percaya. Kita sudah kembalikan ilmu itu kepada ahlinya. Dan beliau juga sudah menyebutkan sebabnya mengapa dhaif. Dhaifnya pun tidak semuanya. Kalimat ini sahih. Sebatas ini. Demikian kita untuk bisa mengikuti dan membiasakan menjalani apa yang sudah dijalani oleh para ulama muhaddithin. Terkait dengan faedah hadis ini sangatlah jelas larangan memutus silaturrahim. Hadis ini menunjukkan larangan untuk memutus silaturrahim. Mengapa berlindung dari kepemimpinan as-sibyan was-sufaha? Karena salah satu dampaknya tuqta al-arham. Dan dua hadis sudah mendahului tentang bab ini, yaitu dosa bagi orang yang memutus silaturrahim, sehingga bisa disimpulkan manfaat yang bisa kita petik, larangan memutus silaturrahim. Yang kedua, walaupun riwayat tadi disebutkan dhaif, tetapi dari sisi makna adalah benar. Mentaati orang yang menyesatkan. Mentaati orang yang menyesatkan. Dan juga mendurhakai. Mendurhakai orang yang lurus. Orang yang menyampaikan kebenaran justru ditentang. Berarti mendurhakai orang yang lurus. Orang ini sudah menyampaikan al-haq, mengajarkan, berusaha mengarahkan umat, sebagainya. Tetapi didurhakai, ditolak apa yang disampaikan, dijauhi, dimusuhi, difitnah, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini karena sebab ada pihak-pihak yang mempengaruhinya. Di antaranya tadi, kalau tidak imaratus sibyan, ya as-sufaha. Membikin fitnah, mengumbar nam fitnah kesana kemari untuk menyudutkan orang yang menyampaikan kebenaran. Baik. Itulah hadis dari sisi faedahnya yang bisa kita petik. Kita lanjutkan pada bab berikutnya ke 33. Masih ada waktu. 6. Bab ke 33. Berikut Al-Imam Al-Bukhari mengetengahkan yang masih berkaitan dengan silaturrahim. Uqubah qati'ur rahim fid dunya. Uqubah, uqubah itu akibat. Akibat itu bahasa kita yang asalnya dari bahasa Arab. Akibah, uqubah. Nah, iya. Uqubah itu adalah akibat. Akibat yang akan didapatkan qati'ur rahim bagi orang yang memutus silaturrahim fid dunya, di dunia ini. Sebelum di akhirat. Bagaimana akibat yang akan diperoleh bagi orang yang memutus silaturrahim fid dunya? Haddatsana Adam. Berikut penulis menyebutkan riwayatnya. Haddatsana Adam. Naam. Qala haddatsana Syu'bah. Naam. Dua nama ini sudah kita punya gambaran. Siapa Adam tadi? Siapa Syu'bah? Ternyata gurunya. Naam. Haddatsana Syu'bah qala haddatsana Uyainah ibni Abdurrahman. Uyainah bin Abdurrahman menyatakan sami'tu abi. Aku mendengar ayahku. Menunjukkan sang anak dan sang ayah orang yang berilmu. Orang yang berkecimpung dengan ilmu. Ayah anaknya meriwayatkan dari ayahnya. Sami'tu abi, aku mendengar ayahku yuhaddits, menyampaikan hadis an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Qala, maka Abi Bakrah menyatakan qala Rasulullah, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min dhanbin ahra an yu'ajjilallah li sahibihi al-uqubah fid dunya ma'a ma ma yaddakhiru lahu fil akhirah min qati'atir rahmi wal baghyi. Hadis ini tentunya riwayat Bukhari. Selain itu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Ahmad dan juga Ibnu Hibban rahimahumullahu ajma'in. Riwayatnya sampai Abi Bakrah. Rasul menyatakan, ma min dhanbin, tidaklah ada dosa. Ahra, ahra itu ajdar, ahra itu alyaq, atau maknanya lebih lebih patut, lebih layak. Tidak ada dosa yang lebih layak atau lebih pantas. An yu'ajjilallah, untuk Allah segerakan, li sahibih, kepada pelakunya, al-uqubah, Allah segerakan akibatnya bagi pelakunya, fid dunya, di dunia ini, ma'a ma yudakhir lahu, bersamaan dengan itu masih disimpan baginya di akhirat, artinya tidak berhenti sampai di dunia saja, tapi bisa berlanjut di akhirat. Apa dosa itu? Dosa yang lebih pantas untuk Allah segerakan balasannya bagi pelakunya di dunia. Min qati'atir rahmi wal baghi. Dibandingkan orang yang memutuskan silaturrahim. Orang yang memutuskan silaturrahim wal baghi. Dan orang yang melakukan al-baghi. Al-baghi secara bahasa artinya melampaui batas. Membahas hadis ini disebutkan di dalam keterangan. Lihat hadis ke-29. Maka antum bisa buka hadis ke-29 yang sudah kita bahas. Persis mirip redaksinya. Bahkan itulah hadisnya. Hadis ke-29 tentang bab uqubah, uququl walidain, akibat menyakiti kedua orang tua. Al-Imam Al-Bukhari pada bab ke-15 menyebutkan tentang bagaimana akibat yang akan didapatkan bagi orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Maka beliau bawakan hadis dengan urutan ke-29, haddatsana Abdullah bin Abi Yazid, Abdullah bin Yazid qala haddatsana Uyainah bin Abdurrahman. Ketemu juga dengan nama Uyainah bin Abdurrahman. An Abi Uyainah meriwayatkan dari ayahnya, an Abi Hurairah, an Abi Bakrah, dari Abi Bakrah. An anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min dhanbin ajdar. Nah ini. Tadi apa? Disebutkan ahra. Ahra itu sinonimnya ajdar. Ma min dhanbin ajdar an yu'ajjila. Sementara riwayat yang tadi bersama kita yu'ajjilullah, disertakan pelakunya yakni Allah. Allah menyegerakan. Sedangkan pada riwayat ini tidak disebutkan lafaz Allah. Tapi dari sisi yang terkandung tentunya menunjukkan di sana Allah. An yu'ajjilullah, di mana Allah menyegerakan li sahibihi al-uqubah, kepada pelakunya akibat yang akan diterima. Ma'a ma yudakhiru lahu minal baghyi wa qati'atir rahim. Hanya dibalik. Kalau riwayat yang tadi bersama kita, qati'atir rahim wal baghyi, sementara ini al baghyi wa qati'atir rahim. Telah berlalu penjelasan al-baghi, artinya al-zulmu. Al-baghi artinya al-zulm, kezaliman. Zalim itu melampaui batas. Nah, seseorang melebihi dari batas yang sudah digariskan oleh Allah, maka dia dengan itu berbuat zalim. Termasuk juga al-khuruj an ta'atil imam. Keluar dari ketaatan kepada imam. Imam di sini imamul a'zam, pimpinan negara, presiden, raja dan semisalnya. Maka tidak diperkenankan kita untuk keluar, tidak mengakui kepemimpinannya, bahkan kemudian menyebarkan aibnya, kemudian membuat makar bagaimana menjatuhkan kekuasaannya, atau sampai-sampai memberontak dan sebagainya dan sebagainya. Maka ini bukan prinsip Ahlus Sunnah. Justru itu prinsipnya kaum yang disebut Khawarij, keluar dari kepemimpinan, bahkan sampai mengkafirkan pemimpinnya, sehingga dia tidak menganggap sebagai pemimpin, maka tidak ada pemimpin lagi, maka mendirikanlah negara di atas negara. Maka perbuatan ini tergolong pula sebagai al-baghi. Nah, keluar dari kepemimpinan. Nah, sekalipun pemimpin itu adalah orang yang zalim sekalipun, maka tidak dibenarkan bagi rakyat untuk keluar dari kepemimpinannya. Kezalimannya kembali kepada dirinya, apa yang ditetapkan suatu perintah yang tidak bertentangan dengan syariat yang Allah Jalla wa'ala turunkan, maka tetap kita taati. Sedangkan perkara yang mengandung dosa tentunya kita tidak diperkenankan untuk mengikutinya. Itulah juga makna al-baghi. Kembali kepada hadis ke-67. Bahwa menunjukkan bagaimana akibat orang yang memutuskan silaturrahim di dunia. Allah Jalla wa'ala segerakan. Sebelum nantinya juga akan berlanjut di akhirat nanti. Berdasar dari hadis ini, faedah yang bisa kita ambil sudah tampak adalah ta'jilul uqubah yatafawat min dhanbin ila akhar. Penyegeraan balasan dari Allah itu yatafawat, saling terpaut, min dhanbin ila akhar, dari dosa yang satu menuju dosa yang lainnya. Ada tingkatan-tingkatannya maksudnya, yatafawat. Nah, wa aktsaruha ta'jilan qati'ah ar-rahim wal baghi. Dan yang paling banyak dari penyegeraan akibat itu adalah tentang memutus silaturahim dan al-baghi. Nah, itulah yang mungkin menjadi tambahan faedah melalui hadis ini. Kita lihat dari sisi perawinya. Haddatsana Adam, sudah kita tahu Adam bin Abi Iyas tadi. Demikian pula Syu'bah. Syu'bah ibn al-Hajjaj juga sudah kita ketahui sebagaimana hadis yang pertama. Syu'bah meriwayatkan dari Uyainah ibn Abdurrahman. Uyainah bin Abdurrahman sudah pernah kita lalui nama beliau, tepatnya pada hadis ke-29. Maka silakan dibuka catatan antum pada hadis ke-29, bertemu dengan Uyainah bin Abdurrahman. Siapa beliau? Adalah bin Jaushan. Bin Jaushan, sihir Abi Bakrah, iparnya Abi Bakrah, ala binnatihi, terkait dengan putrinya. Maka di situ sampailah riwayat kepada Abi Bakrah. Nah, masih ada kaitan keluarga. Uyainah bin Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya. Nah, ayahnya mendapatkan riwayat dari Abi Bakrah. Sementara Uyainah bin Abdurrahman adalah iparnya Abi Bakrah. Nah, ruang lingkup ilmu satu dengan yang lainnya. Abi Bakrah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Semoga Allah jalla wa ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan kita dimudahkan untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.